spesial buat Kukur. Ayo coba Kukur ambilkan tangannya semuanya saudaraku. SNP Indonesia. Kembang tebu setiamu ku imong kiasan tresnamu saiki wes ilang ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dewe ning ngarepe moto. Hanya motor.